ngapusi hatiku iki, aku ra iso ngilangi tresnoku iki. Dipeksa malah mungikso batin iki, soyo nahan loro isih utuh rasa sayang.